Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Mandita Ratu. Bumi ku remas dalam genggamanku, matahari dan rembulan ku telan dalam perutku. Kutuklah aku dewata, hukumlah manusia yang tidak tahu dosa ini. Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan merajalela karena dendam yang membara. Dewata, kenapa kau berikan cobaan ini tidak ada habis-habisnya? Tunjukkan di mana letak keadilanmu. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Arok, dialah pemuda yang meredup pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swastilangi, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abu, Yvonne Rose, dan teknik dan montase Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu. Ken Dedes masih duduk terpaku memandang bulan tua yang masih bersinar penuh. Dalam lamunannya, gadis tunggal anak Empu Purwa itu masih merindukan laki-laki yang sering hadir dalam mimpinya. Dan tanpa disadarinya, dari arah lain muncul Empu Purwa bersama Brahmacari mendekatinya. Ken Dedes. Ayah. Saya pikir siapa? Apakah ayah dan Bapak Brahmacari tidak jadi pergi? Ayah dan Bapak Brahmacari sebenarnya tidak kemana-mana. Iya. Kami berdua hanya melihat-lihat suasana di luar. Oh, Dedes pikir ayah dan Bapak Brahmacari akan pergi jauh. Bapak Brahmacari, silakan duduk. Ayo Kakang, kita berbincang-bincang di pale-pale ini saja. Ayo silakan. Iya Adi. Ken Dedes, sepertinya kau sedang melamun. Apakah kau sedang merindukan seseorang? Tidak Bapak, saya tidak melamun. Saya hanya senang menyendiri saja, sambil memandang bulan yang bersinar penuh. Apakah ayah telah berbicara sesuatu pada Bapak Brahmacari? Hei, kau tidak perlu malu pada Bapak Brahmacari. Ayah memang telah menceritakan semua yang kau alami. Benar, Dedes. Kenapa harus malu? Kau toh sudah dewasa. Hal-hal seperti itu sudah wajar bagi seorang gadis yang merindukan seorang pemuda. Tapi Bapak, pemuda yang saya rindukan hanya ada di dalam mimpi saja. Bagaimana saya tidak malu kalau saya hanya merindukan sebuah bayangan saja? Ken Dedes, sekalipun yang kau lamunkan itu hanya bayangan sebuah mimpi, Bapak kira itu pun wajar. Kalau kau mau menceritakannya dan berterus terang, mungkin Bapak bisa membantumu. Maksud Bapak, apakah Bapak akan memberitahukan di mana pemuda itu berada? Iya, kalau bisa Bapak akan menghadirkannya kemari. Nah, sekarang ceritakanlah apa yang kau alami. Baik, Bapak. Akhirnya Ken Dedes pun menyimpan rasa malunya dalam-dalam. Kemudian dia segera menceritakan apa yang telah dialaminya melalui mimpi. Sementara itu Brahmana Brahmacari mendengarkan penuturan anak tunggal Empu Purwa itu penuh seksama. Dan sesaat berikutnya. Demikianlah mimpi yang telah saya alami itu, Bapak Brahmacari. Lalu bagaimana? Apakah kau meyakini bahwa mimpimu adalah sebuah kenyataan? Benar, Bapak. Lalu apakah kau pun tahu siapa nama pemuda yang ada dalam mimpi itu? Saya tidak tahu namanya. Baiklah. Sekarang lakukanlah apa yang Bapak perintahkan. Bapak akan membantu mencari tahu siapa pemuda itu. Mudah-mudahan Bapak bisa melihat melalui mata batin Bapak. Nah, sekarang duduklah dalam posisi yang tegak. Kau harus kembali membayangkan bagaimana mimpi yang kau alami itu. Tidak perlu memejamkan mata. Baik, Bapak Brahmacari. Sambil memperbaiki posisi duduknya, Ken Dedes segera membayangkan kembali apa yang telah dialaminya. Sementara itu Brahmacari menatap tajam mata Ken Dedes. Laki-laki tua yang mumpuni dalam ilmu batin itu mencoba menyeruak masuk ke dalam benak gadis cantik itu. Cukup, Ken Dedes. Bagaimana, Bapak? Apakah Bapak telah menemukan sesuatu dalam diri saya? Iya. Yang Bapak temukan dalam dirimu, bahwa mimpimu itu adalah sesuatu yang benar-benar kau alami. Lalu, apakah Bapak tahu siapa nama pemuda itu? Bapak belum tahu siapa nama pemuda itu. Tetapi Bapak sudah bisa menangkap bagaimana sosok pemuda itu dari dalam benakmu. Nah, sebaiknya sekarang kau istirahatlah. Bapak ingin bicara banyak dengan ayahmu. Apakah saya tidak boleh ikut dalam pembicaraan ini, Bapak? Ken Dedes, sebaiknya kau turutilah apa yang diperintahkan Bapak Brahmacari. Toh semua ini untuk kepentinganmu. Ayah harap kau mau mengerti, Nduk. Baiklah, Ayah. Bapak Brahmacari, saya istirahat dulu. Iya, silakan, Nduk. Bagaimana, Kakang? Apa yang dikatakan anakmu itu benar, bahwa yang dialaminya bukan lagi sebuah mimpi. Bagaimana hal itu bisa terjadi, Kakang? Dia mengalami hal itu dalam keadaan tidur. Artinya, Ken Dedes mengalami mimpi bukan dalam keadaan nyata. Memang benar, Ken Dedes mengalami peristiwa itu dalam mimpi. Tapi sebenarnya roh Ken Dedes mengalami sebuah perjalanan. Ia menembus berbagai peristiwa yang berlanjut dari hari ke hari. Jagat Dewa Batara, pertanda apakah sebenarnya ini, Kakang? Kau tidak perlu khawatir. Justru seharusnya kau bersyukur karena Ken Dedes menjadi pilihan para dewa. Apa yang dialami anakmu adalah bagian dari takdir yang tidak bisa dihindari. Berbahagialah kau, Adi, karena anakmu kelak akan melahirkan raja-raja besar di tanah Jawa ini. Apakah anakmu bermimpi pada saat bulan purnama? Benar, Kakang. Awal mimpi Ken Dedes pada saat bulan purnama. Jelas. Ternyata mimpi Ken Dedes ada hubungannya dengan peristiwa yang terjadi di Kambang Ayun. Peristiwa apakah sebenarnya yang terjadi di Kambang Ayun itu, Kakang? Peristiwa yang terjadi di air terjun Kambang Ayun itu adalah sebuah peristiwa yang menggemparkan. Orang-orang saling berebut untuk memiliki air suci dari tempat itu. Banyak sekali para tokoh dunia persilatan yang terlibat. Dan kejadian di air terjun itu sendiri seolah-olah berhubungan dengan mimpi Ken Dedes. Sungguh tidak kusangka. Ternyata anakku mengalami sebuah peristiwa yang di luar dugaanku. Adi, saranku, sebaiknya apa yang dialami anakmu, jangan kau ceritakan pada siapa-siapa. Simpan saja dalam benakmu. Iya, Kakang. Dan Kendedes pun jangan kau beritahu bahwa ia kelak akan menjadi istri seorang raja. Jika kau memberitahukannya, itu sama saja kau membuatnya bimbang. Kendedes belum siap untuk menerima kenyataan seperti itu. Dan lebih dari itu, tidak baik, karena telah mendahului apa yang menjadi kehendak para dewa. Iya, Kakang. Aku pun tidak berani selancang itu menceritakan pada orang lain ataupun pada anakku sendiri. Lalu, apa yang akan Kakang lakukan sekarang? Aku mungkin akan menempuh perjalanan panjang untuk mengetahui di mana pemuda itu berada. Setelah meraba sosok yang berada di benak anakku, aku semakin penasaran untuk bertemu dengannya. Kenapa Kakang harus bersusah payah melakukan perjalanan seperti itu? Kalau memang apa yang dialami Kendedes akan menjadi kenyataan, aku rasa Kakang tidak perlu mencarinya. Seharusnya memang begitu. Tetapi penasaran sekali ingin membuktikan kenyataan ini. Toh apa yang kulakukan ini bukanlah menentang takdir Dewata Agung. Lalu bagaimana dengan Ratri Hening sendiri, Kakang? Adi Purwa tidak perlu khawatir. Kelak aku akan kembali kemari untuk mengantarkan Ratri Hening. Sekarang yang harus kulakukan yaitu menempuh perjalanan panjang. Baiklah. Lalu kapan Kakang akan melakukan perjalanan panjang itu? Besok setelah matahari terbit. Aku akan segera meninggalkan pondokmu. Aku rasa apa yang kau inginkan dari peristiwa yang dialami Kendedes, kau sudah mengerti. Iya. Aku sangat berterima kasih sekali pada Kakang yang mau bersusah payah hanya untuk masalah yang kecil seperti ini. Ini bukan masalah kecil lagi, Adi. Dan janganlah bantuanku ini kau jadikan beban dalam pikiranmu. Aku justru senang dapat membantumu mengungkapkan apa yang dialami Kendedes. Kakang, bagaimana kalau sekarang Kakang istirahat? Aku rasa masih banyak waktu untuk istirahat sampai menjelang matahari terbit nanti. Baiklah, kalau kau mau tidur, tidurlah. Biar aku bersemedi di ruang depan. Iya, Kakang. Setelah pembicaraan itu, Brahmana Brahmacari bersemedi di ruang depan. Sementara waktu terus bergulir dengan cepat, mega-mega hitam terhempas begitu saja. Sementara itu pula bulan tua sudah tenggelam tanpa menyisakan sinarnya. Dan perlahan-lahan, fajar pagi berdiri di atas punggung bukit. Di pagi yang cerah itu, Brahmacari sudah siap untuk meninggalkan desa Panawijen. Kakang, sekali lagi aku ucapkan terima kasih atas kehadiranmu kemari. Dan aku berharap suatu saat kau bisa singgah lagi ke pondokku. Iya, jika perjalananku telah selesai, artinya telah menemukan apa yang kuinginkan. Kelak aku akan datang lagi ke pondokmu. Dan semua ini tergantung Sang Hyang Agung. Iya. Kendedes, Bapak pergi dulu. Permisi, Adi. Iya, Kakang. Berhati-hatilah. Kenapa Bapak Brahmacari harus terburu-buru meninggalkan pondok kita, Ayah? Bukankah di sini ia baru semalam? Bapak Brahmacari seorang Brahmana, Kendedes. Seorang Brahmana harus selalu bersatu dengan alam. Dia tidak bisa diam di satu tempat dalam waktu yang lama, kecuali tempatnya sendiri. Sekarang Bapak Brahmacari akan melakukan perjalanan panjang, dan itu hal yang biasa bagi seorang Brahmana. Apalagi diiringi dengan menolong sesama. Itu merupakan sebuah dharma baginya. Tapi bukankah Bapak Brahmacari sudah cukup tua? Apakah tidak sebaiknya beliau istirahat saja sambil menghabiskan masa tuanya? Kendedes, rupanya kau masih belum memahami jiwa seorang Brahmana. Sudahlah, nanti akan ayah ceritakan bagaimana jiwa seorang Brahmana. Sebaiknya sekarang bantu ayah meramu obat-obatan untuk kesembuhan temanmu itu. Sebentar, ayah. Apakah Bapak Brahmacari sudah menceritakan apa pendapatnya tentang mimpi saya? Belum. Ia belum bicara banyak pada ayah. Sebenarnya saya ingin mengetahui apa pendapatnya. Tapi sayang, Bapak Brahmacari keburu berangkat. Sudahlah, masih banyak waktu lain. Kelak, jika beliau kemari lagi, kau bisa bertanya padanya. Iya, baiklah ayah. Kemana lagi sekarang aku harus melangkah? Setelah menempuh perjalanan jauh, perpisahanku dengan Marapalupi telah membuatku gelisah. Mungkin ibu kecewa sekali melihat sikapku. Oh, maafkanlah aku, ibu. Aku bukannya tidak mau memaafkan kesalahan ayah, tapi aku belum bisa menerima itu semua. Hatiku terlalu sakit, apalagi setelah mengingat peristiwa yang kualami bersama Pinaka Swasti Ratu. Ya, semua masalah yang kualami ini seakan-akan telah membunuh semangatku, semangat untuk menghadapi cobaan hidup. Aku seolah-olah pasrah pada nasibku. Aku sekarang tidak mempunyai tujuan lagi. Tak ada lagi tempatku untuk berpijak. Inikah jalan hidup itu, Kameswara? Kau sekarang tidak punya lagi siapa-siapa. Tak ada lagi orang yang akan menjadi teman dalam hidupmu. Dewata Agung, apakah harus begini jalan hidupku? Apakah kau akan membiarkan aku menderita seperti ini? Apalah artinya hidupku kalau begini? Lebih baik bunuhlah aku, Dewata Agung. Aku tidak ingin mengalami penderitaan yang panjang, penderitaan yang tidak ada habis-habisnya. Hidupku sekarang seolah-olah tidak punya arti. Dewata Agung, tunjukkanlah jalan yang harus kutempuh. Kalau aku memang tidak diberikan kesempatan untuk menikmati kebahagiaan, lebih baik bunuhlah aku. Cabutlah nyawaku. Aku pasrah menerima karma seperti itu. Sambil mendekap wajahnya, Kameswara merapatkan tubuhnya ke sebuah pohon besar. Dia benar-benar larut dalam kesedihan yang panjang. Tapi ketika dia mencoba untuk menatap langit, tiba-tiba saja dia tersentak kaget dengan apa yang dilihatnya. Wah, kebakaran. Apa yang telah terjadi di sana? Aku yakin yang terbakar itu bukan sebuah perkampungan. Aku harus segera ke sana untuk melihatnya. Ya, tempat yang terbakar itu pasti tempat yang kulewati tadi. Kameswara segera melompat menembus lebatnya pepohonan. Memang benar apa yang dilihat Kameswara dari tempat itu. Jelas terlihat tebalnya asap hitam yang membumbung tinggi. Asap tebal itu seakan-akan mengisyaratkan ada sebuah kebakaran besar tengah terjadi. Gila. Kalau api ini tidak segera dipadamkan, maka seluruh hutan ini akan terbakar habis. Aku harus mencegah api ini agar tidak menjalar. Tapi apakah aku... kenapa aku jadi bodoh? Bukankah tak jauh dari sini ada sebuah tanggul air? Ya, lebih baik ku jebol saja tanggul air itu. Aku rasa cukup untuk memadamkan api ini. Laki-laki daripada pokan pesanggaran ini segera melompat tinggi. Untunglah di sekitar hutan ini ada sebuah sungai kecil. Kalau tidak, mungkin aku akan kesulitan untuk memadamkan api ini. Sekarang aku harus mencari tahu apa penyebab dari terbakarnya hutan ini. Air yang dijebol dari tanggul sungai itu terus mengalir dengan deras. Sementara dari dataran tinggi tak jauh dari hutan yang terbakar, nampak beberapa orang tengah berdiri menatap hutan yang masih terbakar itu. Bagus, Polorejo. Bagus, bagus sekali. Aku senang kalian bisa membakar hutan ini seluruhnya. Hutan ini memang harus hancur. Kita buat warga desa yang tidak jauh dari hutan ini kebingungan. Ya. Ya, kita bikin orang-orang bodoh itu kalang kabut. Ayo, teruskanlah kau berkobar. Ayo, iya. Bakar hutan serta isinya. Iya. Ternyata sangat mudah sekali kita melakukan tugas iya, ini. Iya, benar. Benar, kakak. Iya, setelah hutan ini jadi arang, barulah kita tinggalkan tempat ini. Kakang Dadung Wirok, lihat itu. Ya, kurang ajar. Dari mana datangnya air bah itu? Gila. Oh, api itu pasti padam disiram air. Oh, kakang, aku rasa ada orang yang mencoba memadamkan api itu. Barat, siapa orang yang berani berbuat lancang? Berani mencampuri urusan kita? Hei, Surasarpo. Oh. Rasanya aku tidak yakin kalau yang mengalirkan air itu adalah manusia. Bagaimana mungkin air itu mengalir begitu saja? Aneh sekali. Dari mana datangnya air itu? Kenapa kakang harus heran? Hah? Bukankah tidak jauh dari hutan ini ada sebuah sungai kecil? Aku rasa tanggul itu telah dijebol seseorang, kakang. Wah, kalau memang demikian, kita harus mencari orang itu. Akan kucincang manusia keparat itu. Kalian tidak perlu. Karena orang yang menjebol tanggul sungai itu adalah aku. Siapa kau ini? Hah? Kenapa kau turut campur dengan urusan orang lain? Urusan orang lain? Heh, apakah kalian tidak berpikir dengan membakar hutan itu akan merugikan banyak orang? Kalian tidak bisa seenaknya melakukan tindak sembarangan demi kepentingan pribadi. Aku sengaja mencampuri urusan ini karena aku merasa bertanggung jawab untuk melindunginya. Apa maksud kalian membakar hutan ini? Cukup! Tidak perlu kau banyak mulut untuk menanyakan kenapa kami membakar hutan ini. Sebaiknya katakan siapa kau sebenarnya agar aku tidak penasaran untuk membunuhmu. Rupanya kalian manusia-manusia yang keras kepala. Baik, kalau kau mau tahu, akulah penunggu hutan ini. Akulah yang menjaga hutan ini dari tangan-tangan kotor seperti kalian. Kalau kau mengaku sebagai penunggu hutan ini, artinya kau bukan termasuk sebangsa manusia. Apakah benar demikian? Ayo kawan-kawan, tangkap saja orang ini. Ayo. Ayo. Rupanya kalian tidak percaya kalau aku penunggu hutan ini. Baik, sekarang perhatikanlah baik-baik wujudku. Orang-orang bodoh ini akan kubuat ketakutan. Beberapa anak buah Dadung Wirok tersentak kaget begitu melihat apa yang dilakukan musuhnya. Tiba-tiba saja dalam sekejap, tubuh Kameswara berubah menjadi tiga orang. Seketika itu juga, orang-orang yang mengepung Kameswara berhamburan ketakutan. Kenapa kalian semua kabur? Ayo hadapilah aku. Bukankah kalian tadi mengepungku? Benarkah kau penunggu hutan ini? Kenapa harus takut? Bukankah kau tadi yang menantangku? Ayo, hadapilah aku. Aku memang penunggu hutan ini. Rupanya kau tidak bisa lari karena ketakutan, sobat. Ya, ampun, ampun, ampunilah aku. Jangan bunuh aku. Baik, aku akan mengampunimu. Asal kau jelaskan alasanmu kenapa kau ingin membakar hutan ini. Nah, bicaralah. Ampun, ampun. Jangan dibunuh. Rupanya kau ketakutan melihat tiga wujudku ini. Baik, aku akan melenyapkan kedua tubuhku yang lain. Setelah itu beri alasanmu kenapa kau membakar hutan ini. Nah, sekarang bicaralah. Aku tidak akan membunuhmu. Siapa namamu, Kisanak? Namaku Dadung Wirok. Lalu siapa empat orang yang mengepungku tadi? Itu Suruh Sarpo dan anak-anak buahku. Nah, sekarang aku butuh jawaban yang lain. Apa alasanmu membakar hutan ini? Apakah kau diperintahkan orang lain atau kemauanmu sendiri? Ampun, aku disuruh orang lain. Perintahku yang sebenarnya adalah menculik seorang gadis yang berada di pinggir hutan sebelah timur. Menculik seorang gadis? Iya. Apa hubungannya penculikanmu ini dengan hutan yang kau bakar? Aku membakar hutan ini tidak lebih hanya untuk mengalihkan perhatian. Jika perhatian orang-orang sudah beralih pada hutan yang terbakar, artinya dengan mudah aku dapat menculik wanita yang menjadi incaran kami. Barat! Ternyata perbuatan licikmu sangat bodoh sekali. Apakah kau pikir setelah berhasil menculik gadis itu, kau tidak punya dosa? Jika hutan itu terbakar sampai habis, bukan hanya hutan saja yang jadi arang. Rambatan apinya pun akan menjalar ke tempat lain. Untung saja aku melihat perbuatan bodohmu. Kalau tidak, maka kau pun akan merasakan kerugian ini. Sekarang katakan, untuk apa kau menculik gadis itu? Menurut orang yang menyuruhku, untuk rangkaian sebuah upacara. Upacara? Iya. Upacara apa? Aku tidak tahu untuk upacara apa. Aku hanya menjalankan tugas dan mengharapkan imbalan. Orang yang menyuruhku bernama Pronohito. Iya, dia tinggal di sebelah selatan, tidak jauh dari hutan ini. Ampunilah aku. Jangan kau bunuh aku. Baik. Aku akan mengampunimu. Nah, sekarang pergilah. Dan jangan coba-coba berbuat macam-macam lagi. Cepat! Aku tidak ingin melihat batang hidungmu lagi. Iya. Pronohito. Siapa orang yang bernama Pronohito itu? Baiklah. Sebaiknya aku pergi ke arah selatan saja. Aku mau tahu tentang orang itu. Setelah kepergian Dadung Wiro, Kameswara kemudian melesat meninggalkan tempat itu. Sementara di tempat lain, nampak dua orang laki-laki tengah berkelahi. Salah seorang yang berpakaian Brahmana itu tak lain adalah Brahmacari. Menyerahlah anak muda. Sebaiknya kau sadar bahwa perbuatanmu menentang kehendak para dewa. Jika kau mau bertobat, aku yakin Sang Hyang Batara pasti mengampunimu. Tidak, aku tidak akan menghentikan semua apa yang kulakukan. Kau tidak berhak turut campur dengan segala apa yang kulakukan. Baiknya menyingkirlah dari tempat ini, atau kau akan rugi sendiri. Pronohito, sebenarnya bisa saja aku tidak melakukan apa-apa terhadapmu. Artinya, tidak turut campur dengan urusanmu. Tetapi karena kesalahanmu menculik gadis-gadis itu, maka terpaksa aku turun tangan. Keparat! Kau benar-benar telah membuatku marah, Brahmana. Upacaraku jadi terganggu dengan kehadiranmu. Kubunuh kau, keparat! Kau tidak perlu marah, Pronohito. Baiklah, aku akan pergi. Tetapi dengan satu syarat, berjanjilah untuk tidak melanjutkan perbuatan tidak baik ini. Tidak, tidak. Aku bisa berjanji. Tetapi janjiku hanya untuk membunuhmu. Brahmana Brahmacari segera melompat begitu diterjang oleh Pronohito. Laki-laki setengah tua itu benar-benar geram atas kata-kata Brahmana tua itu. Namun sekalipun dia menerjang dengan garang, ternyata serangannya dapat dihindari begitu saja. Seranglah aku. Jangan bisamu hanya menghindar saja. Atau kau tidak berani melawan serangan-seranganku. Kau tidak perlu membusukkan dadamu, Kisanak. Aku bisa saja membunuhmu. Tetapi karena aku mempunyai pertimbangan-pertimbangan, rasanya tidak sampai hati kalau aku harus membunuhmu. Setan alas! Aku seperti mendengar teriakan dua orang yang berkelahi. Dari mana suara itu berasal? Sebaiknya aku cari. Sepertinya teriakan itu tidak jauh dari sini. Oh, suara itu semakin dekat dari tempat ini. Sepertinya dari balik semak-semak itu akan kulihat. Oh, itu dia. Siapa dua orang yang berkelahi? Yang seorang seperti seorang Brahmana. Aneh. Kenapa seorang Brahmana bisa terlibat dalam sebuah perkelahian? Apakah laki-laki setengah tua yang melawan Brahmana itu adalah Prong itu? Kalau memang benar, artinya Brahmana itu sedang membela kebenaran. Bukankah Prono itu seorang penjahat, seperti yang dikatakan Dadung Biru? Aku akan tetap berada di balik semak-semak ini. Aku ingin tahu apa yang akan terjadi terhadap keduanya. Sebaiknya kau hentikan seranganmu. Percuma, kau tetap tak akan mampu melawanku. Lihat saja, sejak tadi seranganmu tak satu pun berhasil mendarat di tubuhku. Hentikan sensubarmu ke barat. Kau memang harus mampus di tanganku. Nampaknya Brahmana itu tidak bermaksud membunuh musuhnya. Kalau ia memang berniat menjatuhkannya, mungkin sejak tadi lawannya itu dapat dikalahkan. Heh, aku seperti mendengar suara isak tangis. Kedengarannya suara itu berasal dari dalam pondok itu. Lebih baik kulihat saja ke sana. Kamu suara segera menerobos jendela pondok itu. Dan memang benar, di ruangan itu nampak seorang wanita tengah diikat dalam keadaan menyedihkan. Melihat kehadiran kamu suara yang tiba-tiba itu, wanita itu semakin ketakutan. Jangan, Tuhan. Saya tidak mau diperlakukan sewenang-wenang, Tuhan. Jangan. Jangan bawa aku, Tuhan. Jangan. Tenang, Anona. Kau tidak perlu takut. Aku justru akan menolongmu. Tidak. Aku tidak percaya. Kau pasti akan membawaku. Jangan, Tuhan. Jangan bawa saya. Lepaskanlah saya dari cengkraman laki-laki tua itu, Tuhan. Kenapa kau masih saja tidak percaya padaku? Aku akan segera melepaskanmu. Aku harap kau jangan menimbulkan suara yang mencurigakan. Kalau mereka dengar kau berteriak-teriak ketakutan, laki-laki yang melawan Brahmana itu pasti akan datang kemari. Aku harap kau tenang. Jangan berteriak-teriak. Jadi benar kau akan menyelamatkan aku? Diamlah. Aku akan segera membuka ikatan tanganmu. Siapa namamu, Nona? Namaku Kensuti. Kensuti. Apakah masih ada gadis lain selain kau yang ditahan di pondok ini? Ada, tapi mereka sudah dibawa oleh seorang laki-laki tua. Dan orang tua yang membawa dua orang temanku itu buta. Lalu apakah kau tahu siapa nama orang tua itu? Kalau tidak salah, orang itu menyebut namanya Sabalangit. Mendadak Kameswara terkejut begitu mendengar nama Sabalangit. Tiba-tiba saja pikirannya kembali teringat pada peristiwa di air terjun Kambang Ayun. Sambil menarik nafas tegang, Kameswara melemparkan pandangannya keluar. Tua beraliran sesat itu telah melakukan teror di sini. Untuk apa dia menculik gadis-gadis yang tidak berdosa? Aku jadi penasaran ingin bertemu dengannya. Kensuti. Iya, Tuan. Sebaiknya sekarang kita segera keluar dari pondok ini sebelum teman-teman dari orang yang menculikmu datang. Ayo. Aku takut, Tuan. Aku tidak berani keluar dari pondok ini. Kau tidak perlu takut. Aku akan melindungimu. Kalau kau tidak mau keluar juga, itu terserah padamu. Mereka pasti akan membawamu untuk dihadapkan pada Sabalangit. Ayo. Baiklah. Setan alas, rupanya sedap tadi kau hanya mempermainkan aku. Baik, mungkin aku pun tidak boleh menganggapmu remeh begitu saja. Bersiap-siaplah kembali untuk menerima seranganku, badut tua. Rupanya dia mulai mengeluarkan ajian andalannya. Iya, kali ini aku harus berhati-hati. Sekalipun sejak tadi mati. Aku hanya menghindar saja tanpa memberikan perlawanan. Tetapi serangannya mulai kuanggap membahayakan. Ayo ke para tua. Aku sudah gatal ingin membunuhmu. Campur tanganmu dengan urusanku ini. Telah menghambat tugas yang harus diselesaikan. Hup, terimalah ini. Sudah kuduga sebelumnya bahwa kau mulai mengeluarkan jurus andalanmu, Pranohito. Bagus. Aku senang melihat ketegaranmu melawanku. Dengan begitu, aku akan sedikit mempunyai lawan yang seimbang. Ah, sudahlah. Jangan banyak bicara, keparat. Sumbarmu hanya membuat hatiku semakin geram saja. Kalau tadi kau merasakan pukulanku yang tidak seberapa, maka sekarang kau akan merasakan lebih dari itu. Bahkan mungkin akan mampus. Memang benar apa yang dikatakan Pranohito. Kali ini dia menyerang Brahmana Brahmacari dengan seluruh kemampuannya. Tapi laki-laki tua itu pun tidak tinggal diam. Dia sekarang membalas serangan-serangan itu. Perkelahian jadi semakin seru. Sementara itu Kameswara dan Kensuti yang sekarang telah berada di luar pondok, keduanya menatap perkelahian itu dengan penuh ketegangan. Ternyata benar dugaanku. Laki-laki setengah tua yang melawan Brahmana itu adalah Pranohito. Kalau kuperhatikan gerakan-gerakan kanuragan yang dimainkannya, ada kemungkinan ia mempunyai hubungan yang kuat dengan Kisabalangi. Apakah Pranohito adalah muridnya atau sekedar anak buah kepercayaannya? Kalau dia memang muridnya Kisabalangi, artinya ia pasti mempelajari ilmu kanuragan yang bisa menyerap ilmu musuhnya. Oh, kasihan sekali Bapak Brahmana itu. Seandainya Pranohito memang mempunyai ajian seperti Kisabalangi, ya, mau tidak mau aku harus menolongnya. Heh, kenapa tiba-tiba saja Pranohito melompat ke belakang? Apa yang ingin kau lakukan, Pranohito? Apakah kau ingin menghentikan perkelahian ini? Pantang bagiku menghentikan perkelahian yang belum jelas penyelesaiannya. Jangan kau pikir aku mundur karena aku ingin menghentikan perkelahian ini. Tidak, aku justru ingin menyelesaikan perkelahian ini dengan cepat. Sebentar lagi kau akan kubunuh dengan cara yang menyedihkan. Nah, bersiap-siaplah. Apa yang ingin dilakukan Pranohito? Sepertinya ia akan mengeluarkan ajian yang aneh. Aku harus mencegahnya sebelum terlambat. Melihat gelagat yang dilakukan Pranohito, Kameswara bersiap-siap ingin menghalau serangan yang dilakukannya. Tetapi baru saja Kameswara akan melompat, tiba-tiba saja, secepat kilat, murid kepercayaan Kisabalangit menghantamkan serangannya melalui tatapan matanya, dan sinar kuning kemerahan pun melesa. Untung aku segera menghindar. Kalau tidak, mungkin sinar yang dipancarkan Pranohito akan menghantam tubuhku. Rupanya kau masih saja sempat menghindar, orang tua. Tidak kusangka. Ternyata kau mempunyai kepandaian yang cukup lumayan, Pranohito. Kupikir kau hanya pandai melompat-lompat saja. Kalau boleh aku tahu, apa nama ajian yang kau pergunakan tadi, Pranohito? Baiklah. Aku akan memberitahukan apa nama ajian itu, agar kau mati tidak penasaran. Nama ajian itu adalah ajian Teleng Dewo. Teleng Dewo. Luar biasa sekali. Dari namanya saja ku dengar sangat menyeramkan. Ajianmu benar-benar berbahaya sekali, Pranohito. Tetapi kau jangan membusungkan dada dulu. Aku berkata demikian bukan berarti aku takut melawanmu. Ayo, keluarkanlah lagi ajian andalanmu itu. Aku mau tahu apakah ajianmu itu bisa menghantam kekebalan tubuhku. Keparat sombong. Tahanlah serangan yang kedua kali ini. Siapkan dadamu kalau kau merasa kebal untuk menahan serangan jarak jauhku. Keparat, Licik sekali kau, Brahmana. Bukankah tadi kau mengatakan bahwa kau akan menahan serangan mataku? Tapi kenapa tiba-tiba kau lemparkan batu-batu kerikil ini ke mataku? Jahanam! Kau pikir aku akan sebodoh itu membiarkan seranganmu mendarat di tubuhku? Tidak, Pronohito. Ternyata kau seorang laki-laki bodoh yang mudah dilecehkan begitu saja. Masih bagus kau sempat menghindar dari kerikil-kerikil itu. Kalau tidak, mungkin matamu akan buta. Kurang ajar. Mataku terasa perih sekali. Sebagian kerikil-kerikil itu mengenai mataku. Bagaimana, Kisanak? Apakah kau masih ingin melanjutkan perkelahian ini, ha? Aku tidak akan menghentikan perkelahian ini sebelum kau mampus di tanganku. Ayo, serang aku terus dengan kekuatan matamu. Aku mau tahu sampai sejauh mana kemampuanmu untuk menjatuhkan aku. Beberapa kali Pronohito menghantamkan serangan dengan kekuatan matanya, tapi serangan yang dilancarkannya selalu menghantam ruangan kosong. Namun begitu, rupanya Brahmacari mulai kewalahan dan keadaannya sangat mengkhawatirkan. Aku mampu bertahan melawan serangan murid Kisaba Langit ini. Dia mencecar serangannya begitu dahsyat. Tenagaku rasanya mulai terkuras. Brahmana itu nampaknya mulai terjepit. Dia dalam keadaan posisi yang membahayakan. Brahmana itu terus mencecar tidak henti-hentinya. Aku harus segera menolongnya sebelum Brahmana itu terluka parah. Setan alas, siapa kau? Kenapa tiba-tiba menyerangku secara licik? Kau tidak perlu kaget, Kisanak. Aku sengaja campur tangan karena ingin memisahkan perkelahian yang mulai tidak seimbang ini. Campur tanganmu telah membuatku kecewa, anak muda. Apapun yang terjadi terhadap orang tua bodoh ini, kau tidak berhak turut campur. Ayo, menyingkirlah dari hadapanku atau kau akan mampus di tanganku. Jangan terlalu yakin bisa membunuh orang lain yang belum kau ketahui kemampuannya. Lebih baik kau turuti saja kata-kata Brahmana itu demi kebaikanmu. Tapi kalau kau masih tetap bersikeras untuk menjatuhkannya, silakan. Asal kau tahu, aku tidak akan tinggal diam membiarkan Brahmana itu terdesak. Jadi kau bermaksud campur tangan? Iya, aku memang harus campur tangan. Biar bagaimanapun, aku ada di pihak yang benar. Kebenaran macam apa? Kebenaran hanya terletak pada orang yang menang. Dan kemenangan itu sendiri sekarang berada di tanganku. Makanya apapun bentuknya, yang mencoba menghalangi apa yang harus kulakukan, maka orang itu harus mampus di tanganku. Luar biasa. Sungguh tidak kusangka. Ternyata watakmu tidak jauh berbeda dengan Kisaba Langit. Cukup! Jangan bawa-bawa nama guruku. Urusan kalian berdua hanya denganku. Ternyata Kisaba Langit adalah gurumu. Pantas sikapmu tidak jauh berbeda dengannya. Jahanam, aku tidak senang dengan kehadiranmu ini. Ya. Dengan hati geram, Pronohito langsung menyerang Kameswara. Pemuda dari pesanggaran itu segera berkelit ke samping. Sementara itu, Brahmacari kelihatan terkejut. Pemuda itu, maka orang yang mengalahkannya dan memiliki air suci itu adalah aku. Akulah Kameswara yang pernah berhasil mengalahkan Kisaba Langit. Benarkah apa yang dikatakannya bahwa dia pemuda yang pernah diceritakan guru? Tidak, rasanya aku tidak percaya. Bagaimana mungkin pemuda seperti dia berhasil mengalahkan guruku dan berhasil meminum air suci itu? Sepertinya kau tidak mempercayai kata-kataku, Pronohito. Jelas aku tidak mempercayaimu. Bagaimana mungkin aku bisa mempercayaimu sementara sosokmu kurang meyakinkan bahwa kau mampu mengalahkan guruku? Sudahlah. Kau tidak perlu menggertakku dengan berpura-pura sebagai pemuda yang berasal dari Kambang Ayun. Aku tidak pernah mengatakan bahwa aku berasal dari Kambang Ayun. Aku hanya seorang pemuda yang berasal dari padepokan Pasanggaran. Namun begitu, akulah orang yang beruntung yang berhasil meneguk air suci dari Kamang Ayun. Cukup. Aku tidak butuh sesumbarmu yang tidak karuan. Sekalipun kau mengatakan dirimu seorang dewa, aku masih tetap tidak percaya. Sebaiknya sekarang bersiap-siaplah menerima seranganku. Kalau kau mengaku pernah mengalahkan guruku, sekarang aku mau tahu, apakah kau mampu menahan serangan ajian Teleng Dewoku? Kalau kau mampu, baru aku percaya bahwa kaulah orang yang pernah berkelahi dengan guruku. Nah, rapalah ajian Teleng Dewomu. Aku akan mencoba menyambutnya agar kau tidak penasaran. Kameswara segera mundur selangkah sambil mencabut keris dari lipatan bajunya. Itulah keris Kandang Ayun. Pamor dari keris itu nampak begitu mendebarkan. Keris itu seakan-akan memancarkan cahaya yang tajam. Sesaat lamanya Pranohito terpaku, tetapi setelah itu dia berusaha mengalihkan pandangannya. Ayo, kenapa kau masih diam seperti itu? Apakah kau mengurungkan niatmu untuk melawanku? Jangan sombong kau pemuda bodoh. Kau pikir aku takut menghadapimu karena kau memegang sebilah keris rongsoka seperti itu? Belum kulancarkan ajian Teleng Dewoku saja, kau sudah sembunyi di balik keris itu. Apalagi ajianku sudah kurapal. Tentunya kau akan semakin belingsatan tidak karuan. Pendekar macam apa kau ini sebenarnya? Dasar manusia pengecut. Aku bukan pengecut ke sana. Keris ini cuma sekedar penangkal ajian Teleng Dewomu. Untuk melawanmu, aku rasa tanpa menggunakan keris ini pun aku mampu. Kau lihat keris ini baik-baik. Sekalipun keris ini seperti bukan benda bertuah, tetapi kekuatannya melebihi apa yang kau miliki. Inilah keris Kamang Ayun yang kudapatkan dari air terjun Kamang Ayun. Ah, aku tidak percaya. Sudah. Hentikan kata-katamu yang hanya membual itu. Sekarang terimalah ajianku ini. Tiba-tiba saja Pranohito tersentak kaget dan berdiri bagai orang terpaku. Tatapan matanya tiba-tiba saja jadi beku. Sekujur tubuhnya seakan-akan mengejang, seperti ada kekuatan lain yang berusaha menariknya. Rupanya keris Kambang Ayun yang dipegang oleh Kameswara telah menarik kekuatan Pranohito yang disalurkan melalui matanya. Sambil berusaha melepaskan diri dari tarikan gaib itu, Pranohito menjerit kesakitan. Kebarat, lepaskan kekuatan gaibmu anak muda. Kenapa aku harus melepaskan? Apakah kau tidak mempunyai kekuatan sendiri untuk melepaskannya? Lebih baik kau lepaskan saja sendiri kekuatan itu. Tidak, aku tidak sanggup. Lepaskan anak muda. Kalau kau tidak mau melepaskan kekuatan kerismu, mataku pasti pecah. Lepaskan. Kasihan sekali. Seharusnya kau bisa melepaskannya. Bukankah tadi kau katakan bahwa keris ini hanya sebuah benda rongsokan yang tidak mempunyai arti? Sekarang baru kau rasakan betapa benda rongsokan ini ternyata mempunyai kekuatan yang hebat. Aku mohon kau melepaskan kekuatan pusakamu, anak muda. Mataku terasa nyeri dan sakit. Baik, aku akan melepaskanmu dari tenaga gaib keris ini. Tapi dengan satu syarat, kau harus bertobat untuk tidak melakukan perbuatan terkutuk ini lagi. Dan yang kedua, kau harus menunjukkan di mana gurumu menyembunyikan gadis-gadis yang diculik. Kalau kau tidak mau menjelaskan, jangan harap aku mau melepaskanmu dari belenggu ini. Aku lepaskan mataku. Ternyata kekuatan keris pusaka ini sangat berbahaya. Wah, mata perempuan itu berdarah. Aku harus segera menyerungkan keris ini. Kalau tidak, keadaannya akan semakin bertambah parah. Dia pingsan. Lebih baik untuk sementara kudiamkan saja. Aku mau tahu bagaimana keadaan Bapak Brahmana itu. Sepertinya dia pun sedang terluka. Bagaimana keadaanmu? Kau tidak apa-apa? Tidak, anak muda. Aku tidak apa-apa. Luka-luka ini tidak seberapa. berterima kasih atas pertolonganmu. Kalau saja kau tidak menolongku, mungkin keadaan Bapak akan semakin terdesak. Tolong menolong sudah menjadi kewajiban kita pada sesama orang, Bapak. Ternyata kau mempunyai budi luhur, anak muda. Anak muda yang gagah. Siapa namamu? Namaku Kameswara, Bapak. Kameswara. Kameswara. Kudengar tadi kau mengucap-ucap nama Kambang Ayun. Apakah benar kau anak muda yang menggemparkan itu? Maksud Bapak, anak muda yang berhasil mendapatkan air suci dari air terjun Kambang Ayun, seperti yang kau katakan tadi. Iya, benar Bapak. Sungguh tidak kujangka. Ternyata dalam waktu yang singkat, aku telah berhasil bertemu dengan pemuda yang diimpikan Ken Dedes. Sungguh tidak bisa kubayangkan kalau hal ini bakal terjadi. Bapak Brahmana, kenapa Bapak diam? Apakah ada sesuatu yang Bapak pikirkan? Apakah Bapak kembali merasakan sakit di tubuh? Luka yang terdapat di dalam tubuhku kembali terasa. Mungkin aku terlalu menguras seluruh tenagaku. Dan juga pukulan sinar dari mata Pronohito yang pertama itu telah berhasil membuat luka lamaku terasa kembali. Kameswara, maukah kau memenuhi permintaanku sebelum ajalku tiba? Permintaan apakah Bapak Brahmana? Seandainya permintaan Bapak dapat saya penuhi, mungkin akan segera saya penuhi. Tapi jika tidak, saya harap Bapak Brahmana jangan kecewa. Iya, Bapak yakin kau bisa memenuhinya, Kameswara. Permintaan Bapak hanya mengharapkan kau datang ke desa Panawijen. Bapak melihat sebuah mimpi menjadi kenyataan. Apa maksud Bapak? Aku tidak punya waktu banyak untuk menceritakannya, anak muda. Dadaku terasa sesak dan sakit sekali. Sebaiknya sekarang pergilah ke desa Panawijen. Nanti di sana kau akan menemukan jawabannya. Bapak Brahmana. Kau tidak perlu mencemaskan aku, anak muda. Lukaku semakin mengkhawatirkan saja. Sebaiknya cepatlah kau pergi. Di sana kekasih dewa-dewa telah menunggumu. Dan satu hal lain lagi, selamatkanlah wanita-wanita yang akan dijadikan penutup upacara itu. Kameswara, namaku Ramacari. Kasihan sekali Brahmana ini. Aku rasa kalau saja ia tidak mempunyai luka lain di tubuhnya, ia akan kuat bertahan. Apa maksudnya menyuruhku datang ke desa Panawijen? Apakah ada sesuatu yang berhubungan denganku, Bapak Brahmana Brahmacari? Ya, semoga saja arwahmu diterima Sang Hyang Agung sebagai orang yang penuh kebaikan. Mataku tidak bisa melihat. Tidak, aku tidak mau buta. Kenapa mataku tidak bisa melihat apa-apa? Kau sudah siuman rupanya, Pronohito. Keparat kau, Kameswara. Kau telah membuatku buta. Aku tidak terima. Apanya yang harus kau tolak? Semua itu sudah terjadi. Aku rasa lebih baik kau terima saja balasan itu, karena menurutku itu adalah hukuman bagi dosa-dosamu. Keparat Kalau saja kau tidak berbuat curang, mungkin keadaanku tak akan seperti ini. Kau curang, kamu suara. Sudahlah, kau tidak perlu mengumbar amarah. Karena sekarang kau sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Pronohito, sebaiknya sekarang katakanlah di mana gurumu berada. Tidak, aku tidak sudi mengatakannya. Sekalipun kau memaksa dan mengancamku untuk membunuh, aku tak akan mengatakannya. Oh, rupanya kau termasuk murid yang setia, Pronohito. Baiklah, tapi perlu kau sadari, keadaanmu sekarang sudah terjepit. Jika aku berniat membunuhmu, hal itu sangat mudah sekali bagiku. Aku sudah katakan sejak dari tadi bahwa aku tidak takut. Ayo, bunuhlah aku. Kalau kau memang ingin membunuhnya, aku sudah siap, anak muda. Mengajar. Rupanya dia benar-benar teguh untuk tidak memberitahukan di mana gurunya berada. Baik, aku akan terus mengorek keterangan dari mulutnya. Pronohito, sekali lagi aku minta, tunjukkan di mana gurumu berada. Cukup, cukup. Jangan paksa aku untuk mengatakan yang seharusnya tidak aku katakan. Aku tidak main-main, keparat. Ayo, berusahalah untuk berontak. Sekalipun kau mengeluarkan ajian andalanmu, kau tetap tidak akan mampu melawanku. Apa yang ingin kau lakukan, anak muda? Rasakan saja apa yang ingin kulakukan. Jika kau tidak mau menjelaskan di mana gurumu berada, ayo, ayo bicara. Atau tubuhmu akan cacat untuk yang kedua kali. Tidak, tidak. Aku tidak akan memberitahukan di mana guruku berada. Ayo, lakukanlah apa yang ingin kau lakukan. Kau tidak perlu membuatku cacat. Kau bunuh pun aku tidak takut. Ayo. Keparat. Oh, rasanya aku tidak punya cara lagi untuk mengancamnya. Oh, aku mendengar suara angin menuju kemari. Sepertinya angin itu sangat besar sekali berhembusnya. Ya, aku merasakan angin ini dihembuskan oleh sebuah ajian. Jangan-jangan ini adalah perbuatan Kisabalangit. Kalau benar dia yang melakukannya, artinya ia telah melontarkan ajian celeret tahun. Dan kemungkinan dia telah mengetahui kehadiranku di sini. Baik, kalau begitu aku akan menyambut kedatangannya. Akan kuimbangi ajian celeret tahun ini dengan ajianku. Hei, ada sebuah bayangan berkelebat ke arahku. Luar biasa sekali kekuatan yang menerjangku itu. Untunglah aku sudah siap sejak tadi. Hei, Pronohito lenyap. Siapa yang telah menculiknya? Apa yang kau cari, anak muda? Kau tidak perlu heran. Pronohito sekarang sudah berada di tanganku. Dengarlah baik-baik suaraku. Apakah kau masih mengenalnya? Ya, samar-samar aku masih mengenalnya. Bukankah kau Sabalangit? Benar, aku memang Sabalangit. Rupanya daya ingatmu cukup kuat, anak muda. Sabalangit, tunjukkan wujudmu. Kau tidak perlu bersembunyi kalau memang seorang laki-laki yang jantan. Anak muda, sekarang bukan saat yang tepat untuk berkelahi. Bersabarlah, suatu saat pun kita pasti akan berhadapan. Kenapa harus nanti? Apakah karena kau takut berhadapan denganku? Lantas kau hanya bisa bicara di balik ajianmu. Sabalangit, lepaskanlah gadis-gadis yang kau tawan itu. Takkan semudah itu kau menyuruhku melepaskan gadis-gadis yang sudah kutawan. Aku sangat membutuhkan mereka, Kameswara. Upacara yang akan kulakukan untuk menambah kekuatanku sebentar lagi akan kulaksanakan. Asal kau tahu saja, aku masih menyimpan dendam yang berkepanjangan padamu. Peristiwa di Kambang Ayun itu telah membuatku kecewa. Oh, rupanya kau masih menyimpan dendam terhadapku. Ya, dendamku tidak akan lenyap sebelum dapat membunuhmu. Nah, selamat tinggal anak muda. Tunggulah saatnya. Kita pasti akan bertemu. Hop, hop. Kasihan sekali gadis-gadis itu. Aku harus bisa menyelamatkannya. Kensuti, keluarlah. Kensuti. Tuan, saya takut. Kau tidak perlu takut, Kensuti. Pronohito sudah tidak ada. Aku rasa sudah saatnya kau harus kembali ke pondokmu. Nanti akan kuantar setelah menguburkan Brahmana ini. Kau tinggal di mana, Kensuti? Saya tinggal di desa Curajati, Tuan. Desa Curajati? Iya. Di mana letak desa itu? Di sebelah selatan perbatasan hutan ini, Tuan. Iya. Kalau begitu kau tunggulah sebentar. Nanti kuantar sampai ke desamu. Sekarang aku harus menguburkan mayat Brahmana dulu. Istirahatlah. Iya, Tuan. Kensuti kemudian segera menyandarkan tubuhnya di sebongkah batu besar. Sementara itu Kameswara sendiri menguburkan mayat Brahmana Brahmacari tanpa sepengetahuan Kameswara. Rupanya gadis cantik yang ditolongnya itu memperhatikan pemuda tampan itu. Sungguh baik sekali orang ini. Di samping tampan, dia mempunyai daya tarik tersendiri. Entah bagaimana jadinya seandainya aku tidak ditolong olehnya. Kensuti, kau melamun? Tidak, Tuan. Bagaimana? Kau sudah siap untuk berangkat? Sudah, Tuan. Apakah Tuan sudah selesai menguburkan mayat Bapak Brahmana? Sudah, ayolah. Kalau kau sudah siap untuk berangkat, mumpung hari masih cerah. Iya, Tuan. Keduanya segera meninggalkan tempat itu. Perlahan matahari beringsut ke langit barat, sementara cahaya mulai redup menggapai senja. Dan sesaat kemudian malam pun tiba. Sambil terus menyusuri semak belukar, Kameswara melangkah dengan penuh hati-hati. Masih jauhkah tempatmu itu, Kensuti? Masih jauh, Tuan. Kensuti, jangan panggil aku dengan Tuan. Panggil saja aku Kakang. Aku rasa dengan panggilan itu kita akan lebih akrab. Tapi Tuan, rasanya tidak sopan kalau saya memanggil Tuan dengan sebutan Kakang. Kensuti, justru aku lebih senang kalau kau memanggilku demikian. Sudahlah, ayo kita jalan lagi. Iya, Kakang. Sayang tidak ada kuda. Kalau ada mungkin kita bisa cepat sampai ke tempat tujuan. Kakang, suasana di sekitar tempat ini sepertinya menyeramkan sekali. Aku masih ingat ketika diculik oleh Pronohito. Aku dibawa melewati tempat ini juga. Kau tidak perlu cemas. Aku akan melindungimu. Ayolah. Kensuti, kenapa kau menghentikan langkahmu? Aku tidak mau pulang, Kakang. Hei, aneh sekali. Kenapa kau tidak mau pulang? Aku takut, Kakang. Apa yang kau takutkan, Kensuti? Bukankah kau akan kembali ke pondokmu sendiri? Ke tempat tinggalmu sendiri? Benar, Kakang. Tapi tempat itu sekarang menjadi tempat yang menakutkan. Aku tidak mau dipaksa untuk kawin dengan orang yang tidak kucintai. Apalagi orang itu. Orang tua yang sudah mempunyai banyak istri. Jadi kau dipaksa untuk kawin dengan seseorang? Benar, Kakang. Kenapa orang tuamu tega untuk menikahkanmu dengan orang yang tidak kau cintai? Iya. Keluargaku orang yang tidak mampu, Kakang. Ayah telah dibujuk oleh orang tua bangka itu. Ayah dihasut untuk menerima harta yang banyak. Karena ayahku tidak pernah merasakan mempunyai harta banyak, kemudian ia pun menerimanya. Tetapi aku sendiri tidak mau menerima itu semua. Sekarang aku takut untuk pulang, Kakang. Ayahku pasti akan memaksaku untuk menikah dengan orang tua itu. Kau tidak perlu khawatir. Aku akan menolongmu. Semua masalah yang kau alami akan kubantu menyelesaikannya. Tidak, Kakang. Lebih baik aku tidak kembali. Aku ingin ikut Kakang saja. Jangan, Kensuti. Kalau kau ikut aku, kau akan lebih sengsara dari apa yang kau alami. Aku hanya seorang petualang yang tidak mempunyai tempat tinggal. Sudahlah. Kau tidak perlu takut. Aku akan menolongmu. Apakah ayahmu tahu bahwa kau telah diculik oleh anak-anak buahnya Kisabalangit? Mereka tahu. Tapi orang tuaku tidak bisa berbuat apa-apa. Mungkin mereka sekarang sedang cemas menunggu kedatanganku. Bisa jadi juga ayahku ketakutan pada orang tua itu karena kehilangan aku. Kalau begitu persoalannya lebih rumit lagi. Mau tidak mau kau harus kembali untuk menolong ayahmu. dan memperingan beban penderitaannya. Mengenai orang tua yang memaksa ayahmu, itu urusanku. Apakah Kakang yakin bahwa Kakang mampu menyelesaikan masalah ini? Aku tidak mengatakan bahwa aku mampu, tapi aku akan berusaha membantumu dengan segala kemampuanku. Ayo, biar bagaimana kau harus kembali ke orang tuamu. Tidak perlu resah. Percayalah, persoalanmu pasti selesai. Ayo, Kencuti. Akhirnya, sekalipun dengan hati yang resah, Kensuki kembali melangkah. Keduanya kembali melanjutkan perjalanan. Malam masih menghampar sendu. Serangga malam menghiasi suasana sunyi itu. Setelah beberapa saat dalam perjalanan, akhirnya Kameswara dan Kensuti sampai di desa Curah Jati. Kakang, itulah pondok orang tuaku. Suasananya sepi sekali. Mungkin orang tuamu sudah tidur, Kensuti. Biasanya belum, Kakang. Ayahku tidur sampai jauh malam. Biarlah, kuketuk saja pondok itu. Ya, ketuklah. Bu? Ayah? Bu? Iya, siapa? Aku, Bu. Kensuti. Kensuti. Kensuti, anakku. Ibu. Kau tidak apa-apa, Ndo. Ibu sangat mencemaskanmu. Ibu sampai putus asa. Ibu pikir kau tak akan kembali setelah diculik, nak. Untunglah ada Kakang Kameswara, Bu. Kalau tidak, mungkin saya tidak akan kembali, Bu. Semua itu sebenarnya berkat Sang Hyang Agung. Saya cuma sebagai perantara saja, Bu. Terima kasih, anak muda. Entah bagaimana jadinya. Seandainya Kensuti tidak kembali. Hanya dia satu-satunya anak ibu, nak. Bersyukurlah pada Hyang Maha Agung. Artinya, ibu masih diberikan ketenangan. Iya, nak. Kalau ibu boleh tahu, siapa namamu? Nama saya Kameswara, Bu. Saya hanya seorang petualang yang tidak jelas kemana saya mesti melangkah. Sekali lagi, ibu ucapkan terima kasih. Kensuti, ajak Kameswara ke dalam. Ayahmu pun sudah mencemaskan keadaanmu sejak kau menghilang begitu saja. Iya, Bu. Ayo, Kakang, kita masuk ke dalam. Iya, Kensuti. Jadi kau yang telah menyelamatkan Kensuti dari penjahat yang menculiknya itu, anak muda. Benar, Ki. Oh, iya. Terima kasih, anak muda. Kalau Kensuti tidak kembali ke pondoknya, mungkin aku akan semakin kesulitan. Apalagi ia akan dinikahkan dengan orang yang berkuasa di desa ini. Dengan siapakah Kensuti akan dinikahkan, Ki? Aku akan menikahkan Kensuti dengan Ki Bango Joho. Dia orang kaya di desa ini. Sekalipun ia seorang laki-laki tua yang beristri banyak, tetapi aku tetap bangga karena ia orang kaya. Hati orang tua mana yang tidak senang jika melihat anaknya dipersunting dengan orang kaya? Tapi Ki, bagaimana dengan Kensuti sendiri? Apakah dia menyukai Ki Bango Joho? Peduli apa dengan anak itu? Sekalipun ia tidak suka dengan Ki Bango Joho, ia harus tetap mau untuk dinikahkan dengan orang itu. Inilah sulitnya, jika orang tidak mau berpikir panjang. Untuk apa berumah tangga kalau hanya mengandalkan cinta? Apakah dengan cinta ia akan dapat makan dan dapat menikmati kesenangan? Tidak, bukan? Benar, Ki. Tetapi biar bagaimana, perasaan cinta justru akan membuat kuat pondasi rumah tangga. Iya. Kalau rumah tangga hanya didasari oleh harta, semua itu tidak akan berlangsung lama. Menurut saya, sebaiknya Ki Progo memberikan kebebasan pada Kensuti untuk memilih. Hei, anak muda. Aku harap kau tidak perlu turut campur terlalu dalam dengan masalah di keluargaku. Yang menentukan segalanya adalah aku. Kau tidak perlu menasihati aku terlalu jauh. Apakah dengan nasihatmu itu kau dapat memberikan kemapanan hidup pada kami? Tidak, bukan? Maafkan saya, Ki. Jika saya terlalu jauh turut campur dalam rumah tangga Ki Progo. Ayah. Masuk ke dalam, Kensuti. Anak muda, kau boleh bangga telah menolong putriku, karena aku pun merasa berterima kasih padamu. Tetapi kau pun harus sadar bahwa kau telah bertindak jauh di rumahku ini. Dan ini aku tidak senang. Aku tidak terima. Sekarang aku harap tinggalkanlah tempat ini. Baik, Ki. Saya segera akan meninggalkan tempat ini. Sekali lagi maafkan kelancangan saya tadi. Mudah-mudahan saja Kensuti mendapat kelanggengan dalam perkawinannya dengan Ki Bangu Joho. Selamat tinggal, Ki Progo. Permisi. Kakang! Kensuti! Tunggu! Tunggu, Kakang! Kensuti! Diam. Dia tidak berhak turut campur dengan urusan keluarga kita. Lebih baik dia pergi dari tempat ini daripada menghancurkan semua harapanku. Kensuti, sekalipun kau tidak mau dengan Ki Bangu Joho, aku akan tetap menikahkan kau dengannya. Aku berbuat seperti ini demi kau, demi kebahagiaanmu. Hidup kita perlu berubah. Aku tidak mau keadaan kita begini terus-menerus. Tapi ayah tidak berhak mengorbankan perasaanku, sekalipun ayah orang tuaku. Oh, begitu rasa terima kasihmu pada ayahmu. Kau pikir aku membesarkanmu tanpa mengorbankan seluruh yang kumiliki? Aku berkorban bukan hanya korban perasaan, tapi juga tenaga, bahkan benda. Apakah ini bukan berarti aku menerapkan kasih sayang sepenuhnya? Pikir baik-baik, Kensuti. Tapi ayah tidak bisa menyakiti Kakang Kameswara. Dia orang baik-baik, ayah. Saya rasa Kakang Kameswara benar. Diam, Kensuti. Jangan kau sebut-sebut laki-laki itu lagi. Tak ada gunanya kau besar-besarkan kebaikan yang cuma setai kuku itu. Sudah. Sekarang yang perlu kau pikirkan, bagaimana melangsungkan pernikahanmu nanti? Sudahlah, Kensuti. Sebaiknya istirahat dulu. Ibu lihat kau letih sekali. Ayo. Tapi, Bu, Kakak gak bersuara. Sudahlah. Ada apa lagi dengan pemuda itu? Ibu, kenapa ibu tidak mau mengerti perasaanku? Ibu kenapa? Mengerti, Kensuti. Hentikan tangismu, Kensuti. Aku tidak mau dengar kau menangis hanya karena laki-laki itu. Aku jadi curiga padamu. Katakan, apa yang telah kau lakukan dengan pemuda itu? Keparat! Apakah kau telah melakukan perbuatan yang tidak senonoh? Ayo bicara! Jangan bikin malu, Kensuti. Kalau kau sampai berbuat di luar pengetahuanku, maka jangan harap aku akan tinggal diam. Sudahlah, Pak. Kau tidak perlu berbuat kasar padanya. Kasihan. Ia baru saja selamat dari tangan penjahat. Kalau kau terus tekan jiwanya, nanti keadaannya akan semakin bertambah parah, Pak. Biarkan dia parah. Kalau perlu kubunuh anak ini. Jika dia sampai berbuat kotor dengan pemuda tadi, berarti aku harus menghukumnya. Kenapa harus demikian, Pak? Dia kan anak kita. Aku bisa malu dengan Ki Bangu Joho, Bu. Kalau nanti ternyata anak kita bukan anak perawan lagi. Kenapa harus malu, Pak? Kalau memang dia menyukai anak kita, aku rasa hal seperti itu bukanlah masalah baginya. Enak saja kau bicara. Kau pikir tidak ada tanggung jawabnya? Ki Progo bukan anak remaja lagi. Dia seorang laki-laki yang penuh pengalaman dalam hal wanita. Kalau dia mengetahui anak kita bukan perawan lagi, Tentunya ia akan menuntut kerugian pada kita. Ken Suti, kenapa anak ini jadi susah diatur oleh orang tuanya, Bu? Hah? Padahal apa yang kita lakukan demi kebahagiaannya? Padahal sejak dulu aku sudah bicara, jangan terpengaruh oleh laki-laki tua itu. Tapi apa jawabanmu? Kau tetap memaksakan agar aku menyetujui kalau Ken Suti dilamarnya. Sekarang beginilah jadinya. Sebenarnya kita tidak perlu cemas. Kalau saja Ken Suti tidak melakukan ulah yang macam-macam. Hancur sudah harapanku. Semua apa yang telah kubayangkan sekarang jadi musnah. Ibu. Bawa anak itu masuk ke dalam, Nyai. Aku bosan mendengarkan tangisnya. Sekarang kita tinggal menunggu malapetaka yang sebentar lagi datang. Ayo, Ken Suti. Kita masuk ke dalam. Ibu. Ayo masuk kamu. Nyai Cepiring segera merangkul pundak anaknya untuk diajak masuk ke dalam. Sambil membasuh sebagian air matanya, Ken Suti mengikuti keinginan ibunya. Sementara itu Kameswara yang baru saja meninggalkan Pondok Kiprogo sekarang sudah berada di sebuah tempat. Inikah rumah Ki Bangun Juhur itu? Ternyata ia benar-benar seorang laki-laki tua yang kaya raya. Macam apa sebenarnya orang yang bernama Ki Bangun Juhur itu? Sampai begitu mudah membeli hak kebebasan seorang wanita dengan hartanya. Aku memang harus memberi pelajaran pada orang itu agar jangan berbuat sewenang-wenang. Suasana malam ini cukup lumayan sepinya. Aku tebarkan saja sirup pada rumah ini. Dengan begitu aku akan mudah membawa Ki Bangun Joho. Aku memang harus menculik laki-laki tua itu agar dia merasakan betapa sakitnya jika diperlakukan seenaknya. Mudah-mudahan saja Ki Bangun Joho dan anak-anak buahnya tidak kuat menahan sirapku ini. Aku rasa sekarang saatnya lah untuk melihat suasana dalam rumah ini. Setelah menebarkan ajian sirapnya, Kameswara segera melompat melewati pagar rumah itu. Sambil mengintip sebentar, Kameswara melangkah ke sebuah ruangan yang tertutup rapat. Syukurlah, tak ada satupun dari mereka yang sadarkan diri. Mungkin inilah kamar Ki Bangun Joho itu. Sebaiknya ku buka saja. Kalau memang benar ini kamarnya, artinya aku harus segera membawanya ke satu tempat. Benar ini kamarnya. Laki-laki tua itukah yang bernama Bangun Joho? Kalau kulihat dari pakaiannya, jelas dia Ki Bangun Joho. Kalau begitu, sekarang juga dia kubawa. Juga tubuh orang tua ini. Sebaiknya sekarang ia kubuat ciuman. Bangunlah Ki Bangun Joho. Di manakah aku ini? Kenapa tiba-tiba aku berada di luar? Siapa kau? Apakah kau yang telah membawaku ke tempat ini? Iya, akulah yang membawamu ke tempat ini. Apa maksudmu membawaku kemari? Apakah kau seorang perampok? Kalau aku seorang perampok, aku tidak perlu membawamu kemari. Lalu siapa kau sebenarnya? Agar kau tidak penasaran, akulah penguasa desa Curah Jati ini. Apakah maksudmu kau sebangsa siluman? Ya, kalau kau percaya aku memang sebangsa siluman, kau tahu kenapa aku membawamu kemari? Ampun, aku tidak tahu. Rupanya kau tidak menyadari atas dosa-dosa yang telah pernah kau lakukan. Aku membawamu kemari karena menginginkan tanggung jawabmu. Berapa banyak gadis-gadis yang telah kau nodai? Cepat jawab. Ampun, sudah cukup banyak. Itulah yang harus kau pertanggungjawabkan. Aku tidak suka jika desa ini kau jadikan tempat pemuas nafsumu. Sikapmu yang sewenang-wenang ini telah mengundang kemarahanku. Apa tanggung jawabmu sekarang? Aku tidak tahu. Janganlah kau hukum aku karena dosa-dosa yang pernah kulakukan. Aku minta maaf. Aku ingin bertobat. Tidak. Aku tidak percaya atas kata-kata tobatmu. Apa yang kau ucapkan itu tidak lebih hanya di bibir saja. Kau tidak bisa seenaknya begitu saja. Setiap kesalahan harus ada hukumannya. Oh, aku mohon jangan. Bagaimana aku harus membuktikannya bahwa aku benar-benar ingin bertobat? Kau harus membuktikan dengan nyawamu. Nyawamulah taruhannya. Oh, jangan. Aku mohon jangan bunuh aku. Kalau kau masih tidak percaya dengan kata-kataku, bawalah semua harta yang kumiliki. Asal jangan nyawa aku. Jadi kau benar-benar ingin bertobat? Iya. Aku benar-benar ingin bertobat. Baik. Kalau kau benar-benar ingin bertobat, lalu sekarang bagaimana dengan gadis yang bernama Kensuti itu? Apakah kau masih tetap memaksa untuk menikah dengannya? Cepat bicara. Ampun. Tidak. Aku tidak akan memaksa. Aku kurang yakin. Sekarang lebih baik kau lihat ini. Kameswara segera merapal ajian Kakang Kawah Adi Ari-Ari, dan dalam sekejap saja tubuhnya sudah berubah menjadi tiga bagian yang sama. Melihat kejadian itu, Ki Pangocoho semakin ketakutan. Lihatlah aku baik-baik, Ki Pangocoho. Apakah kau masih kurang yakin bahwa aku adalah penunggu desa ini? Iya. Aku percaya. Tapi aku mohon kau jangan membunuhku. Oh, tubuh siluman ini berubah menjadi tiga. Oh, aku baru yakin bahwa dia benar-benar siluman. Nah, bagaimana? Apakah kau masih ragu bahwa aku bukan siluman? Iya, aku percaya. Bagus kalau kau percaya. Sekarang bagaimana dengan gadis yang bernama Kensuti itu? Aku tidak akan mengganggunya lagi. Aku akan melepaskan gadis itu. Benar kau tidak akan mengganggunya lagi? Tapi awas. Suatu saat kalau kau melanggar sumpahmu, maka aku tidak akan main-main. Akan ku cabik-cabik tubuhmu sampai hancur. Iya. Aku berjanji. Nah, kalau kau benar-benar ingin bertobat, aku ampuni segala kesalahanmu. Tapi ingat, jangan sekali-kali melanggarnya. Sekarang pergilah, sebelum pikiranku berubah. Ya, mudah-mudahan saja laki-laki tua itu benar-benar bertobat. Dengan begitu Kensuti akan selamat dari cengkraman ketakutan. Aku rasa masalah Kensuti telah selesai. Sebaiknya sekarang aku pergi ke desa Panawijen. Ya, aku harus mengetahui apa maksud Brahmana Brahmacari. Hatiku mengatakan ada sesuatu yang aneh yang berhubungan denganku. Menurut yang aku dengar, desa itu berada di sebelah utara perbatasan desa ini. Mumpung suasana masih gelap, sebaiknya aku segera ke sana. Sampai lupa untuk menyelamatkan gadis-gadis yang berada di tangan Kisapa Langit. Aku rasa ini hal yang lebih penting karena menyangkut masalah nyawa. Sebaiknya untuk ke desa Panawijen itu kutunda dulu. Setelah masalah Kisapa Langit selesai, barulah aku akan ke desa itu. Aku harus kembali ke arah selatan. Oh, aku mendengar cerita-cerita gadis-gadis itu. Apakah Kisapa Langit telah melakukan upacaranya? Kameswara segera melesat meninggalkan tempat itu. Setelah mendengar cerita garis-garis yang ditahan Ki Sabal Langit dalam jarak jauh, suasana malam itu kembali menjadi tegang. Lolongan serigala seakan-akan menambah kesunyian yang mencekam. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Saudara pendengar, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa. It's radio, the most versatile medium and the most visual. Radio can picture anything. Radio Show 1, 2.